Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala, amma linuhu, fafi qawlihi ta'ala, fabima rahmatin minallah linta lahum. Adapun dari kelembutan beliau sallallahu alaihi wa sallam, yang ini merupakan keutamaan dan kekhususan dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan, yang Allah berikan kepada beliau taufik, berikan kepada beliau bimbingan, sehingga beliau dikatakan manusia yang amat lembut kepada sesama manusia, secara khusus terhadap sesama kaum mukminin. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa fi qoulihi taala fa bima rahmatin minallah linta lahum. Fa bima rahmatin minallah, dan dengan rahmah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pun berlemah lembut kepada mereka, sehingga sifat lemah lembut ini adalah anugerah dari Allah kepada beliau, dan juga merupakan sebagai bentuk keutamaan dan keistimewaan kepada beliau. Yang hasil daripada lemah lembutnya beliau ini diinginkan pula tentunya umatnya selalu berlemah lembut, atau setiap kita untuk berlemah lembut terhadap hamba-hamba Allah, terhadap sesama manusia, terhadap kaum mukminin secara khusus. Karena tidaklah didapati pada kelembutan kecuali banyak sekali jalan keluar dan kebaikan. Bahkan ketika kelembutan itu dilenyapkan atau hilang, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Wallahul musta'an. Kita mesti berlemah lembut sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada di antara kita yang mengatakan tabiat dan watak saya memang bawaannya kasar. Tentunya ini alasan yang tidak bisa diterima, sehingga kita mempertahankan tabiat dan watak kita yang kasar. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib berkudwa kepada beliau, mencontohi beliau. Sehingga sekasar apapun, sekaku apapun tabiat kita, watak kita, wajib tunduk terhadap apa yang dibimbing oleh beliau, ditunjukkan oleh beliau. Karena itu Allah menurunkan pula ayatnya ini sebagai bentuk pembelajaran kepada kita semua, bahwa nabinya pun diajarkan, dibimbing untuk berlemah lembut. Seandainya beliau tidak berlemah lembut, akan berpaling orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekeliling beliau. Walau kunta fadzan ghalidhal qalb lam faddu min haulika, akan berpaling orang-orang yang ada di sisimu kalau engkau tidak berlaku berlemah lembut atau bahkan kaku, kasar, dan memiliki watak yang keras. Tentunya pula yang kita ambil dari pelajaran sebagai titik tekan bahwa siapakah yang paling keras daripada Umar Ibnul Khattab? Siapakah yang paling keras dari tabiat dan watak dari Umar Ibnul Khattab? Demikian Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Tetapi ketika mereka berislam, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah dengan keislaman yang benar, yang lurus, mereka pun tunduk. Tunduk sepenuhnya. Terutama secara khusus adalah Nabi, adalah Umar Ibn Khattab. Tunduk. Didapatkan beliau adalah orang yang sangat lembut, sangat memiliki sifat rahmah terhadap kaum mukminin, yang sebelumnya beliau adalah orang yang paling kasar. Ini menunjukkan ketika seorang mengatakan dirinya memiliki watak dan tabiat yang kasar, seharusnya dengan keislamannya dia memperbaiki dan meluruskan, sehingga dia tidak membawa sifatnya tersebut. Dia buang dan dia hanya mengedepankan, dia mengambil sepenuhnya apa yang datang dari sifat yang dibimbing oleh Islam. Itulah yang seharusnya. Tidak berdalih dengan wataknya kasar, tabiatnya kasar. Tidak berdalih dengan saya daerahnya ini, saya sukunya ini, saya rasnya ini dan seterusnya. Tidak. Selama kita adalah orang-orang yang beriman, maka wajib kita tunduk. Wajib kita menerima sepenuhnya bimbingan Allah atau apa yang dibimbing oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan bimbingan Allah kepada beliau untuk membimbing kita umatnya. Demikian. Jadi kelembutan beliau merupakan keutamaan. Kita umatnya seharusnya mencontohi agar kita juga mendapatkan keutamaan. Tidak dibenarkan alasan ataupun dalih bahwa kita tetap kasar, tetap tabiatnya keras. Tidak demikian. Tidak berdalih dengan kita dari suku ini, dari daerah ini, dari wilayah ini, dari ras ini, tidak demikian. Tetapi kita mengedepankan apa yang datang dari agama Allah, apa yang kita dibimbing dengan agama Allah, dan apa yang kita lihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana tadi telah kita katakan, kalau kita kasar, kaku, keras, bukan malahan mendatangkan kebaikan, menyebabkan orang-orang di sekitar kita, seperti sebagaimana ayat yang telah kita dengarkan, akan lari. Jangankan kita, Rasulullah diingatkan oleh Allah. Maka bagi kita untuk berlaku berlemah lembut, semakin benar, semakin lurus keislaman kita, semakin memiliki sifat rahmah, semakin memiliki sifat berlemah lembut kepada sesama manusia, kepada sesama hamba-hamba Allah, secara khusus kepada mereka kaum mukminin. Demikianlah. Kemudian yang berikutnya, wa amma syiddatuhu 'alal kafirin wa rahmatuhu 'alal mu'minin fa fi qoulihi ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Adapun sikap tegas kepada orang-orang kafir, tentunya mereka yang membutuhkan sikap tegas tersebut dengan agama mereka dan penentangan mereka kepada kaum muslimin, kepada agama Allah, maka ini dibutuhkan sikap tegas, dan ini sebagai bentuk sikap yang hikmah. Ini sebagai bentuk sikap yang hikmah, bukan sikap yang melampaui batas, tetapi sikap yang hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang kafir yang menentang, orang kafir yang memerangi, orang kafir yang melawan, bahkan ingin menganiaya, ingin memberangus kaum muslimin, tentunya mereka harus dihadapi dengan sikap tegas. Tetapi mereka yang ingin berislam, mereka ingin terima agama Allah, mereka ingin masuk ke dalam agama Allah, maka bagi mereka adalah sifat rahmah, lemah lembut, sehingga mereka pun tertarik, mereka pun masuk berbondong-bondong kepada ke dalam Islam. Demikian. Jadi wa amma syiddatuhu 'alal kafirin, ini tentunya dengan porsinya tersendiri. Wa rahmatuhu 'alal mu'minin, dan rahmah kasih sayang beliau terhadap kaum mukminin, fa fi qaulihi ta'ala, seperti apa yang disebut dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad ini adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang yang beriman, asyidda 'alal kuffar, mereka tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Sehingga sikap tegas terhadap orang kafir contohnya dari Rasulullah, bimbingannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita katakan tadi pada porsinya. Namun pada asalnya mereka yang ingin masuk ke dalam Islam, ingin belajar Islam, mengenali Islam, tertarik dengan Islam, atau pengen untuk memeluk agama Allah, atau mereka orang yang tidak memerangi, tidak menentang, mereka orang-orang yang tidak menganiaya kaum muslimin, ya kita peradabkan kepada mereka muamalah yang baik. Muamalah yang baik bukan bentuk kecintaan, tetapi apa yang kita peradabkan dari bentuk pergaulan, muamalah, muamalah yang dibenarkan di dalam Islam. Demikian, sehingga ini akan menggiring dan membawa mereka masuk ke dalam Islam. Tentunya demikian. Adapun kepada orang-orang yang beriman, maka mereka saling kasih sayang, saling merahmati, mereka saling cinta mencintai. Ini bentuk keutamaan Allah yang Allah berikan kepada nabinya, yang Allah nugerahkan kepada nabinya, dan dikatakan sifat inilah yang dimiliki pula, diberikan pula taufik oleh Allah dan anugerah oleh Allah kepada pengikut-pengikut beliau. Walladzina ma'ahu, walladzina ma'ahu, yaitu orang-orang beriman. Maka kalau kita mengatakan dengan keimanan pada diri kita, ya tentunya kita seperti beliau, mengikuti beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jangan sampai kita bahkan menyelisih beliau, bahkan mendatangkan sesuatu yang tidak pernah beliau datangkan, tidak pernah beliau amalkan atau lakukan. Tentunya ini mengada-ngada. Maka walhamdulillah, tidak ada satu contoh kebaikan, tidak ada satu keterangan yang membawa kita kepada surga Allah, membawa kita kepada kebaikan, kecuali telah diterangkan oleh beliau, telah ditunjukkan oleh beliau, dan itu sebagai keutamaan Allah kepada beliau. Wajib kita sadari hal ini. Tentunya kita orang-orang mengatakan diri kita berislam, beriman, dan apa yang jelek, apa yang tidak baik, apa yang buruk, apa yang itu sifatnya mesti dihindari. Walhamdulillah, kita juga dapatkan dari beliau bagaimana beliau memperingatkan, bagaimana beliau memberikan peringatan. Tidak ada satu kejelekan kecuali diingatkan dan diberi peringatan. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita umatnya. Kalau kita ingin utama, meraih keutamaan tersebut, ikuti beliau. Ikuti beliau. Karena itu di sini sebagai bentuk nasihat kepada kita semuanya, kita selalu mendengarkan dari beliau, kita selalu mendengarkan bimbingan beliau, kita selalu mendengarkan arahan dari beliau, dari apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan dari pengajian ataupun dari taklim. Ini sebagai hujjah Allah terhadap kita. Artinya, kita tidak boleh berdalih di hadapan Allah nantinya, kita tidak pernah dengar, kita tidak tahu. Allah tidak akan menerima hal tersebut. Kita sudah mendengarkan. Maka ini adalah hujjah Allah, yang dengan hujjah ini Allah akan nantinya tentunya memintai pertanggungjawabannya. Dan dengan hujjah ini, tuntutan kepada kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembutlah, datangkanlah sifat rahmah, datangkanlah sifat rifq, kelembutan, kasih sayang, datangkanlah sifat hikmah yang menempatkan suatu pada tempatnya. Ini yang dituntut kepada kita semua. Maka tidak wajar kalau kita menyelisihi hal tersebut. Wallahul musta'an. Ini yang mungkin bisa kita ambil dalam pengajian kita malam hari ini, insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.